بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, melanjutkan pembahasan kitab Tauhid kita telah sampai pada bab yang ke-16, bab qaulullah taala pada surat Saba ayat yang ke-23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul wa huwa al-aliyyul kabir. Dan juga beliau rahimahullah bawakan hadis-hadis. Telah kita bahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam As-Sahih. Berikutnya hadis An-Nawas Ibni Sam'an radhiyallahu anhu, yang kita masih berada dengannya. Hadis An-Nawas Ibn Sam'an yang kedudukannya adalah hasan, menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah ta'ala an yuhya bil amr takallama bil wahyi أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدا رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر, jika atau apabila Allah Jalla wa'ala menginginkan atau menghendaki, أن يوحي بالأمر, untuk mewahyukan suatu al-amr, al-sya'an. Al-amr yakni asya'an, yakni suatu urusan atau suatu perkara yang Allah Jalla wa'ala ingin wahyukan. Takallama bil wahyi, maka Allah Jalla wa'ala berbicara dengan wahyunya. Naam. Akhadatis samawat minhu rajfah, dalam kondisi langit-langit itu berubah menjadi gemetar disebabkan dengan wahyu Allah Jalla wa'ala. Rajfah dalam riwayat yang lain, ra'datun syadidah, dengan ketakutan yang sangat. Mengapa langit sampai demikian? khaufan min Allah azza wa jalla, karena saking takutnya terhadap Allah jalla wa ala sebagai Rabbul Alamin, makhluknya tunduk kepada Allah jalla wa ala, termasuk makhluk yang besar berupa as-samawat, langit-langitnya. Kemudian kata beliau, fa'idha sami'a dhalika ahlus samawat sa'iqu wa kharru lillahi sujjada. Ini matan yang akan kita lanjutkan insyaallah ta'ala, melanjutkan hadis An-Nawas ibn Sam'an. Ada kalimat fa'idha sami'a dhalika dan seterusnya tadi. Maka apabila ahlus samawat, penduduk langit-langit yang ada itu, sami'a dzalik, mendengarkan wahyu Allah jalla wa ala, sa'iqu wa kharru lillahi sujjada. Mereka jadi pingsan, sa'iqu wa kharru, dan mereka jadi tersungkur. Lillah, semata hanya kepada Allah. Sujada, dalam keadaan bersujud. Ini yang dialami oleh mereka. Ahlus samawat. Sa'iku wa kharru lillah sujada. Nah. Diterangkan ala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bagaimana ketika ditanya atas adanya suatu pertanyaan, kaifa yumkin an yas'iqu wa yakhiru sujada, bagaimana mungkin mereka tadi pingsan dan bersujud dan tersungkur sujud, bagaimana itu bisa terjadi? Jika ada pertanyaan demikian, kata beliau, al-jawab, anna as-sa'qa huna wallahu a'lam yakunu qabla sujud. Ini faedah dari beliau. Bahwa pingsan di sini, wallahu a'lam, yakunu qabla sujud. Adanya itu sebelum sujud. Fa'idha afaqu sajadu. Apabila mereka, penduduk langit tadi, termasuk padanya adalah malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Idha afaqu, ketika mereka sudah sadar dari pingsannya tadi, sajadu, barulah mereka sujud. Naam, maka kata beliau, an-nas'aqa huna wallahu a'lam yakunu qabla sujud, bahwa terjadinya pingsan tadi adalah berlalu sebelum sujud. Nah. Kemudian kelanjutan hadis, fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, bahwa yang pertama kali mengangkat kepalanya. Nah, mengangkat kepalanya dari sujudnya adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang pertama kali mengangkat kepalanya. Malaikat yang ditunjuk oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyampaikan wahyunya. Fayukallimuhu Allah min wahyih bima arada. Maka Allah Jalla wa'ala menyampaikan kepada beliau, pada Jibril alaihissalam, min wahyihi, dari wahyunya, bima arada, dengan apa yang Allah inginkan, apa Allah wahyukan. Wa yukallimuhu Allah min wahyih bima arada. Thumma yamurru Jibrilu alal malaikah. Maka menunjukkan di sini tadi Allah berbicara dengan masyiah, dengan kehendaknya. Lafaz yang menyebutkan bima arada, dengan apa yang Allah kehendaki, adalah sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau Allah maksudkan. Yatakallam bima syi'ah, Allah Jalla wa'ala berbicara dengan kehendaknya. Thumma yamurru Jibril alal malaikah. Kemudian Jibril alaihi salam itu melewati kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Melampaui kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, turun dari sisi Allah Jalla wa'ala menuju kemana yang Allah Jalla wa'ala perintahkan sampai berakhir wahyunya. Nah. Kullama marra sama'in, setiap kali Jibril alaihi salam melewati langit yang ada, sa'alahu malaikatuha, maka malaikat penghuni langit tadi bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Mada qala rabbuna ya Jibril? Apa yang disampaikan atau diwahyukan atau diucapkan oleh Rabb kami, Rabb kita, wahai Jibril? Demikian pertanyaannya. Mada qala rabbuna ya Jibril? Fayaqul, maka Jibril alaihi salatu wassalam jawab, qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Apa yang Allah Jalla wa'ala ucapkan itu hak adanya. Wa huwa al-aliyyul kabir. Dan dialah Allah Jalla wa'ala zat yang maha ali, maha tinggi. Al-kabir, dialah zat yang maha agung, maha besar. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Naam. Inilah kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Alla yaqul illa al-haqqa. Bahwa Allah Jalla wa'ala tidaklah berfirman, tidaklah berkata, melainkan hak adanya. Nah, dalam keadaan bagaimanapun, firman Allah Jalla wa'ala hak adanya. Maka Jibril alaihi salatu wassalam la yukhbir al-malaikah bima awhallahu ilaih. Tidak memberitakan kepada para malaikat dengan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Bal yaqul qala al-haq. Bahkan beliau cukup menyampaikan jawabannya qala al-haq. Allah Jalla wa'ala Rabb kami, Rabb kita ini berfirman dengan hak. Nah. Mereka disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam bahwa Allah Jalla wa'ala berfirman dengan hak. Nah. Walihada summi alaihi salatu wassalam bil amin. Maka oleh karenanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam juga dinamakan dengan al-amin. Dengan zat yang dipercaya. Apa yang diberitakan? Nah, apa yang diberitakan oleh Allah Jalla wa'ala beliau sampaikan apa adanya. Nah, Wahual Aliyul Kabir, Wahual Aliyul Kabir, dan Allah Jalla wa'ala maha tinggi dan maha besar. Fayaqulun kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka mereka para malaikat tadi, kulluhum, semuanya, itu berkata mithla ma qala Jibril, seperti apa yang disampaikan atau diucapkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Fayantahi Jibril bil wahyi, maka Jibril alaihi salatu wassalam mengakhiri wahyunya, wahyu yang disampaikan oleh Allah, ila haitsu amarahullahu azza wa jalla, ke tempat atau kemana yang Allah perintahkan beliau. Apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada beliau alaihi salatu wassalam. Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yasilu bil wahyi ila haitsu amarahullahu minal anbiya war rusul. Jibril menyampaikan wahyu menuju apa yang Allah perintahkan, minal anbiya'i war rusul, kepada para nabi dan para rasulnya. Ini maksud ila haitsu amarahullah, menuju tempat yang dimaksudkan oleh Allah Jalla wa'ala, artinya kepada para nabi dan rasulnya alaihimussalatu wassalam. Nah, demikian secara lengkapnya hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhuma. Nah, maka melalui hadis ini beberapa fawaid. Nah, yang bisa kita serap, kita ambil manfaatnya. Yang pertama adalah isbatul iradah. Berdasarkan hadis itu kita mendapatkan bukti atau manfaat isbatul iradah, penetapan adanya al-iradah, adanya kehendak bagi Allah Jalla wa'ala, liqaulih idza aradallah. Diambil kesimpulan ini pada apa yang disebutkan tadi pada hadis idza aradallah. Idza aradallah. Bukankah itu kita telah dapatkan pada awal hadis? Idza aradallahu ta'ala an yuhya bil amr. Berdasarkan ini maka adanya penetapan al-iradah, kehendak bagi Allah Jalla wa'ala. Maka Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan faedahnya. Kata beliau, wa hiya qisman, bahwa kehendak Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Maka silakan dicerna dengan baik. Al-iradah qisman. Al-iradah ada dua bagian. Yang pertama syar'iyyah. Iradah yang disebut dengan syar'iyyah secara syar'i. Wa kauniyah. Dan yang kedua iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Wal farqu bainahuma, sedangkan beda keduanya, apa perbedaan keduanya? Awalan, yang pertama, min haitsul muta'alliq, berkaitan dari sisi al-muta'alliq, yang dikaitkan. Nah, maka iradah syar'iyyah tata'allak bima yuhibbuhu Allah Azza wa Jalla. Kita bisa mengetahui kalau itu iradah syar'iyyah jika berkaitan dengan apa yang Allah cintai. Azza wa Jalla. Ini pertama yang harus kita ingat. Apa yang Allah cintai. Sawa'un waqa aw lam yaqa. Baik itu nantinya terjadi atau tidak terjadi, tidak terwujud. Nah, iradah syar'iyah. Kemudian yang kauniyah tata'allaq bima yaqa. Berkaitan dengan apa yang terjadi. Baik itu dicintai oleh Allah atau sebaliknya, tidak Allah cintai. Sampai di sini insyaallah bisa dicerna. Yang irada kauniyah tata'allaq bima yaqa, berkaitan dengan yang terjadi. Apakah yang terjadi itu dicintai oleh Allah atau tidak? Yang kedua, al-farqu bainahuma min haythul hukum. Beda keduanya dari sisi hukum. Kalau yang pertama tadi, perbedaannya dari sisi al-muta'alliq yang dikaitkan. Yang kedua dari sisi hukum, yakni husulul murad, tercapainya yang dimaksud, tercapainya atau target yang dimaksud. Fasyar'iyyah la yalzam minha wuku'ul murad. Maka yang syar'iyyah itu tidak mengharuskan terjadinya atau terwujud yang dimaksud. Ini syar'iyah. Sedangkan kauniyah, yalzam minha wuku' al-murad. Mengharuskan untuk terjadinya yang dimaksud. Ini beda yang kedua. Maka untuk memperjelas, membedakan keduanya adalah dengan contoh. Contoh dengan ayat-ayat Al-Quran. Firman Allah pada surat An-Nisa ayat ke-26 berkaitan dengan irada syar'iyyah. Allah berfirman, Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah Jalla wa'ala itu menginginkan untuk kalian bertaubat kepadanya. Untuk bertaubat kepadanya. Hadihi irada syar'iyyah. Maka ini suatu kehendak Allah yang syar'i. Apa tadi kehendak Allah yang syar'i? Berkaitan dengan apa yang Allah cintai. Berkaitan dengan apa yang Allah cintai. Apakah nanti itu terwujud, terbukti, ataupun tidak. Apakah nanti itu direspon, diikuti oleh hambanya, atau justru sebaliknya. Yang jelas Allah Jalla wa'ala menginginkan hambanya untuk bertaubat. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Dan Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala menunjuki kalian kepada jalan yang benar. Dan Allah Jalla wa'ala hendak menerima taubat kalian. Allah Jalla wa'ala hendak menerima taubat kalian. Dan Allah Jalla wa'ala yuridu alladzina yattabi'una syahwat an tamilu mailan 'azima. Sedangkan mereka yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari al-haq. Nah, irada syar'iyah menghendaki Allah menginginkan pada kalian untuk bertaubat. Li'annaha law kanat kauniyah lataba ala kullin nas. Karena kata Syekh Al-Utsaimin, seandainya itu irada kauniyah, niscaya akan bertobatlah seluruh manusia. Bukankah tadi kauniyah itu berkaitan dengan yang terjadi? Nah. Wa aidan muta'alliquha fima yuhibbuhu Allah. Dan juga berkaitan dengan apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai dari ayat yang disebutkan tadi? Yaitu at-taubah. Allah semata-mata menginginkan taubat kalian, para hambanya. Nah, irada syar'iyah adalah maksud yang baik yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Yaitu salah satunya taubat kepadanya. Berikutnya contoh pada surat Hud ayat ke-34. Pada surat Hud ayat ke-34. In kana Allahu yuridu an yughwiyakum. In kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Kelengkapan ayatnya. Wala yanfa'ukum nushi. In aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Tidaklah bermanfaat buat kalian nasihatku, kata Nabi Nuh alaihi salam. Tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku. Nah, in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Jika aku hendak memberi nasihat kepada kalian, sekiranya Allah Jalla wa'ala hendak menyesatkan kalian. Nah, maka tidaklah bermanfaat sekalipun nasihat itu disampaikan oleh para nabi dan rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Nah, maka kalimat ingkan Allahu yuridu ayyuhuyakum, jikalau Allah memang benar-benar menginginkan untuk menyesatkan kalian. Hadihi kauniyah. Maka ayat ini sifatnya irada kauniyah. Kenapa demikian? Karena Allah la yuridul ighwa syar'iyan syar'an. Karena Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan kesesatan secara syar'i. Nah, sedangkan secara kauni dan secara takdirnya faqad yuridu, maka Allah Jalla wa'ala bisa jadi menginginkannya. Pada dasarnya Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan kesesatan bagi kalian. Nah, akan tetapi karena kalian membangkang, tidaklah mau mengikuti nasihat dari manusia-manusia pilihan Allah Jalla wa'ala. Nah, maka dikhawatirkan Allah Jalla wa'ala akan menyesatkan kalian. Ini iradah kauniyah. Berkaitan dengan apa yang terjadi. Apakah itu nantinya dicintai oleh Allah Jalla wa'ala atau sebaliknya. Tidak dicintai oleh Allah. Demikian juga pada surat dan ayat yang lain. Ya, ini kembali lagi surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat ke-26. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Allah Jalla wa'ala menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian dan menunjuki kalian terhadap perilaku orang-orang generasi sebelum kalian. Wa yatuba alaikum. Dan Allah hendak menerima taubat kalian. Nah. Juga surat Al-Baqarah ayat ke-185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Jalla wa'ala menginginkan kemudahan bagi kalian. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Hadhihi syar'iyyah. Ini iradah syar'iyyah. Nah, merupakan suatu hal yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Allah sifatnya menginginkan kemudahan. Nah. Dan beberapa contoh ayat-ayat yang lainnya. Alhasil pada faedah yang pertama, isbatul iradah, penetapan adanya iradah, dan iradah terbagi menjadi dua, syar'iyah dan kauniyah. Yang kedua, annal makhlukat wa inkat jamadan tuhissu bi'azamatil khaliq. Syekh Al-Utsaimin menyatakan bahwa makhluk-makhluk Allah, sekalipun jamad, sekalipun itu bentuk yang padat atau sesuatu yang tidak bernyawa, itu merasakan bi'azamatil khaliq, keagungan, kebesaran Al-Khaliq, Allah Jalla wa'ala. Karena tadi telah disebutkan, akhadatis samawat minhu rajfah. Langit-langit pun merasa gemetar ketika turun firman Allah Jalla wa'ala. Bukti lain juga pada ayat Al-Quran, surat An-Nisa, surat Al-Isra, apuan, surat Al-Isra ayat ke-44. Bukti-bukti bahwa makhluk-makhluk Allah sekalipun itu jamad, maka itu merasakan keagungan Allah. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Bertasbih kepada Allah langit-langit yang tujuh dan bumi juga yang tujuh, wa man fihinna, dan siapapun yang berada padanya, pada penduduk langit dan juga pada penduduk bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, tidaklah ada sesuatu padanya melainkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan betapa agungnya Allah Jalla wa'ala. Nah, maka hadis tadi selaras dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah. Yang ketiga, isbat anna al-malaika yatakallamun wa yafhamun wa yaqilun. Penetapan juga bahwa para malaikat Allah itu yatakallamun, berbicara. Nah, bukankah mereka tadi itu bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Allah? Menunjukkan bahwa di sini mereka yatakallamun, berbicara. Wa yafhamun, dan mereka faham. Wa yaqilun, dan mereka itu berakal. Mereka para malaikat bertanya kepada Jibril, nah, dan dijawab oleh beliau alaihi salatu wassalam bahwa firman-Nya Allah al-haq. Nah. Penetapan ini sebagai bukti keyakinan Ahlus Sunnah. Nah. Yang berbeda dengan firqah-firqah yang tidak sejalan, yang menyatakan innahum la yusifuna bidzalik, bahwa mereka para malaikat itu tidak disifatkan dengan sifat-sifat tersebut. Nah, maka ini bentuk celaan terhadap syariat Allah Jalla wa'ala bila raib, tanpa diragukan, kata Syekh Al-Utsaimin. Menyatakan suatu statement, pernyataan yang berseberangan dengan ayat, dengan hadis. Maka ini bentuk celaan terhadap syariat Allah Jalla wa'ala. Hadis, ayat menunjukkan bahwa para malaikat itu yatkallamun, berbicara, mereka itu mengerti, faham, dan mereka itu juga memiliki akal. Mereka itu berfikir, bisa berfikir. Nah. Yang keempat, isbat ta'addud as-samawat. Penetapan adanya ta'addud. Asal kata ta'addud itu berbilang. Artinya lebih dari satu. Berbilangnya as-samawat, langit-langit. Bukan satu lapis saja. Sebagaimana tadi telah kita saksikan bahwa tujuh lapisan langit. Baik ayat maupun hadis menyebutkan demikian. Nah. Bukti juga pada hadis kullama marra bisama'in. Ada kalimat kullama marra bisama'in. Setiap kali Jibril melewati langit. Berarti menunjukkan dengan kata ini, langit itu bukan satu tingkatan, satu lapis saja, tetapi bertingkat-tingkat. Buktinya Jibril melalui malangit ini menuju langit berikutnya. Kullama marra bisama'in. Kemudian yang kelima, anna li kulli sama'in malaikah mukhassisin, bahwa pada setiap langit itu ada malaikat yang dikhususkan. Kesimpulan atau faedah ini kita ambil bahwa sa'alahu malaikatuha, bahwa malaikat pada setiap langit tadi bertanya kepada Jibril alaihi salam, menunjukkan bahwa mereka itu adalah ada masing-masingnya secara khusus. Nah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, fadilah Jibril alaihissalam. Adanya keutamaan bagi malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, di mana beliau dikenal dengan amanah. Dikenal dengan amanatul wahyu. Beliau yang amanat terhadap wahyunya Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karenanya, Waraqah bin Naufal menyatakan, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, rahimahumullah, hadza huwa an-namus alladhi kana ya'ti bi Musa. Ini dialah an-namus yang datang kepada Musa alaihi salam. Nah, makna dari an-namus, nah, itu maknanya adalah sahibus sir. Adalah sahibus sir. Pemilik dari rahasia Allah Jalla wa'ala. Nah. Maka beliau dalam malaikat yang dipercaya oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyampaikan wahyunya. Maka beliau memiliki fadilah secara khusus. Nah, dan beliau termasuk afdhal malaikah, para malaikat yang afdal, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8, yang terakhir sementara sesuai dengan waktu, dan masuk waktu Isya. Yang ke-7, amanatul Jibril alaihissalam. Bagaimana amanatnya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, di mana beliau mengakhirkan penyampaian wahyu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan tadi telah dijelaskan berupa para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Nah, dengan pernyataan ini adalah bantahan kepada kaum Rafidah. Bantahan kepada kaum Rafidah yang mereka menyatakan atau berpendapat bahwa Jibril alaihi salatu wassalam diperintah untuk menyampaikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan dan menjuluki Jibril alaihi salam telah berkhianat. Khanal Amin. Sungguh telah berkhianat Al-Amin. Al-Amin di sini gelar bagi malaikat Jibril alaihissalam, zat yang dipercaya. Al-Amin telah berkhianat. Fasaddaha an Haidarah. Dia telah keliru dari Haidarah. Haidarah adalah laqab untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, kita bisa tahu bahwa lakopnya Ali dengan Haidarah pada kejadian perang Khaybar. Nah, Ali menyatakan, Analladhi sammatni ummi Haidarah. Akulah orang yang dinamakan ibuku dengan Haidarah. Nah, berdasarkan riwayat yang sahih, riwayat Muslim rahimahullah. Nah, maka dengan ini bantahan kepada mereka kaum Rafidah menuduh Jibril alaihi salatu wassalam itu berkhianat. Nah, itulah yang bisa kita bahas dan kita kaji pada malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.